وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، على الصراط المستقيم، اشهد ان محمدا عبده ورسوله في كتابه الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وانصاره وجنوده ومن جاهد في سبيله، اما بعد. Para jemaat sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimahumullah, alhamdulillah kita bisa kembali melaksanakan ibadah sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan ini semakin menambah pemberat mizanul amal kita nanti yaumul mahsyar insyaallah. Pagi ini seperti biasanya tiap Ahad ketiga kajian kita adalah kajian akhlak, nanti akan diisi oleh Al-Ustaz Ibnuddin Abdul Majid. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Perlu kami ingatkan para jemaah sekalian, insyaallah nanti tanggal 30 hari Rabu kita akan mengadakan pengajian bulanan yang akan diisi oleh Ustaz Dr. Amir Faisal insyaallah. Tema yang akan diangkat nanti cukup seru, ketika sebagian besar kaum muslimin berbicara tentang Isra dan Mi'raj tidak jauh dari seputar masalah perintah sholat dan seterusnya. Tapi ada satu hal yang terlupakan dari peristiwa Isra dan Mi'raj, itu tempat suci umat Islam yang bernama Masjidil Aqsa. Kiblat umat Islam yang pertama Masjidil Aqsa. Insya Allah itu nanti yang akan dibahas. Ada apa dengan Al-Aqsa hari ini? Kemudian tanggal 9 juga ada pengajian dari ibu-ibu hari Sabtu, kalau tidak salah yang 9 Agustus yang akan diisi oleh Al-Ustaz Arifin Ilham insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita sudah agendakan di masjid ini bisa berjalan dengan baik. Baik, langsung saja pada Al-Ustaz Ibnuddin Abdul Majid, dipersilakan. Kalau tidak salah masih ada pakaian tadi, sudah habis ya, ada yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala asyrafil mustofa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sitti wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi surah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah salat subuh masjid Al-Ikhlas Duta Indah yang saya muliakan, dan mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pagi ini Allah masih memberi nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesehatan, sehingga dengan itu semua kita masih bersemangat, mudah-mudahan masih terus ikhlas dalam menjalani kehidupan ini, dengan segala cobaan-cobaan dan ujian, dan masih ikhlas dalam menjalankan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pada hari ini kita memasuki bab baru, jemaahnya sedikit dan mungkin bisa disambung lagi dengan bab sesudahnya. Yang pertama tentang adab khisalul fitrah. Jadi adab tentang kebiasaan hidup secara fitrah yang mestinya dijalani oleh kita. Kebiasaan ini sebagian kita sudah menjalankan, tapi paling tidak dengan adanya kajian sekarang ini kita diingatkan bahwa ternyata kebiasaan baik yang sudah kita jalankan ini itu juga bagian dari ajaran Islam, dan itulah yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena seorang Muslim itu selalu disifati dengan sifat-sifat yang didasari dengan ikatan-ikatan akidahnya. Sifat kita tidak bisa lepas dari akidah kita, keyakinan kita, keimanan kita. Apa-apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu kebaikan, maka kita akan berupaya untuk menjalankannya. Begitu pula contoh-contoh kebaikan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana pesan dari ayat Al-Quran yang diabadikan di dalam Al-Quran surat surat Al-Ahzab, ya. Allah berfirman, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidak ada bagi seorang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, satu pilihan apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sesuatu. Maka bagi orang mukmin tidak ada lagi pilihan selain apa yang sudah dipilihkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi baik tidak baik menurut pandangan seorang muslim, seorang mukmin, ya baik dan tidak baik menurut pandangan Al-Quran dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam ayat yang lain surat Al-Hasyr, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang datang dari Rasul, ambillah dia, dan apa saja yang dilarang oleh Rasul, maka jauhkanlah dia. Kemudian Rasulullah SAW menegaskan di dalam satu hadis, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tata'an lima jitu bihi. Tidak disebut beriman atau tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hatta yakuna hawahu, sehingga hawa nafsunya tabaan lima jitu bihi, tunduk pada apa yang Allah datangkan kepadaku. Jadi salah satu ukuran keimanan itu ketika hawa nafsu kita bisa tunduk dengan apa yang diturunkan Allah kepada Rasulnya, yaitu Al-Quran, wahyu sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi kita semuanya. Jadi hawa nafsu itu harus ditundukkan dengan aturan. Ya, aturannya tentu aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadis Nabi pula, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amal dan amal itu tidak ada satu perintah atau satu larangan, satu contoh dari Rasul, maka amal itu bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karenanya mari kita lanjutkan dengan apa sih kebiasaan-kebiasaan yang secara fitrah dan itu sudah umumnya kita lakukan, dan ternyata itu juga bagian dari apa yang dihasilkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang bunyinya khamsun minal fitrati, ada lima yang kelima hal itu sebagai fitrah, artinya sebagai satu kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sudah tanamkan kepada setiap hati nurani, setiap manusia. Ya, tanpa kecuali, kecuali orang yang sudah tidak lagi memiliki fitrah atau fitrahnya ini sudah rusak oleh perilaku-perilaku kita sendiri. Tapi fitrah itu sendiri sesungguhnya ada pada setiap orang. Yang pertama, al-istihdadu wa huwa al-hawl 'anah bi syai'in hadin kasikin wa nahwahu. Wa la ba'sa bi izalaiha bin nawrah bin nurah. Yang pertama adalah menghilangkan atau membersihkan rambut-rambut yang ada di kemaluan. Nah, itu bagian dari sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau membersihkannya pakai sejenis ya sikin, pamet, ya, penyukur, sejenis penyukur yang tajam, ya silakan. Ya, kalau sekarang alatnya sudah canggih-canggih, Pak. Ada yang bentuknya muter-muter, ada yang ya, kalau zaman Rasulullah saya bayangin ya mungkin ya dengan sejenis pisau atau apa yang tajam. Kalau sekarang ini sudah macam-macam alatnya. Ya. Wala ba'sa bi izalatiha bin nurah. Dan tidak apa kalau kita bisa menghilangkannya, membersihkannya itu dengan sejenis kapur, ya, sejenis kapur apa yang mungkin sekarang ada alat-alat canggih diolesin atau diapain kemudian langsung hilang bersih misalnya. Ya. Ini adalah bagian dari sunnah fitrah. Jadi kalau ada orang tidak melakukan ini, sebetulnya itu pasti ada sesuatu yang entah itu meresahkan dia, entah itu menjadikan dia tidak nyaman dan lain sebagainya. Jadi kalau fitrah itu dilakukan, biasanya efek positifnya adalah kebaikan untuk kita sendiri. Dan ini kayak apa efeknya itu perlu dilakukan penelitian secara ilmiah. Misalkan orang yang selalu dan yang tidak pernah, ada nggak bedanya dalam beberapa sisi kehidupannya, ya. Nah ini yang pertama. Kemudian yang kedua kita, wa huwa qatul jaldah allati tughatti ra's al-dhikr dzakar. Ya, kita itu dengan memutus sedikit lapisan kulit yang ada di kepala dzakar seseorang. Ya. Wa yustahabu ayyakuna dhalika yawmusabi'il al-wiladah. Disunahkan pada hari ketujuh dari kelahiran. Ya, jadi kalau yonatin bayi itu bagian dari yang disebutkan di dalam kajian kita pada pagi hari ini. Ini ada bagian adat masyarakat yang memang nyunatinya masih kecil-kecil, Pak. Ya. Ya, plus minusnya tetap ada. Ya, plusnya mungkin anak itu belum begitu merasakan. Begitu dia gede, tiba-tiba udah sunat saja. Gitu. Dan sering juga ternyata ini menjadi satu efek positif bagi kesehatan anak. Karena ternyata banyak anak kecil yang katanya waktu buang air kecil itu gak lancar. Karena ternyata lubangnya itu sangat sempit ditutupi oleh mungkin kotoran atau apa, begitu disunatin lancar gitu. Kemudian dikatakan oleh lanjutan dari dasar daripada kenapa tujuh hari itu, in khatana Nabi sallallahu alaihi wasallam kula minal Hasan wa Husain Ibnu Fatimah Az-Zahra wa Ali radhiyallahu anhum yaum sabi al-wiladah. Jadi dasarnya karena Nabi menghitankan cucunya, anaknya Fatimah, ya, anaknya Rasulullah yang suaminya adalah Ali bin Abi Thalib pada hari ketujuh dari kelahirannya. Kemudian ditambah lagi wala ba'sa an yata'akhkhar ila ma qabla al-bulugh, dan tidak apa-apa kalau dimundurkan hitan itu pada waktu sebelum sampai masa balik. Jadi tidak mengapa kalau diakhirkan, dan ini umumnya di kitab-kitab usia sebelum balik. Ada yang SD kelas 1, berarti sekitar umur berapa tuh? 6 tahun, 7 tahun, kadang-kadang belum berani ditawarin dulu, udah siap belum? Ya. Dan secara hikmah memang ada, sebab anak, apalagi anak laki-laki itu juga perlu dibangkitkan keberaniannya gitu. Kok kamu disunatin oleh teman-temannya, ditakutin. Tapi sebaliknya, kalau gak mau sunat, ya diledekin sama teman-temannya. Oh, udah gede, belum sunat gitu. Nah, jadi di situ juga ada manfaat untuk mendorong keberanian anak. Ya, karena pada dasarnya ajaran Islam ini juga mengajarkan jihad. Baca itu bisa bilang ke awalikum wa antisikum. Nah, pendidikan jihad keberanian itu juga bisa dimulai dari anak-anak. Sunat itu apa? Dapat pahala besar dari Allah, ini sunnah Rasul. Tapi nanti kuat darah tidak apa-apa. Walaupun sekarang sunat itu sendiri sudah teknologinya macam-macam. Ya, ada yang pakai bengkok, katanya ada lagi yang saya pernah dengar itu anak masuk sendiri. Katanya di daerah Bandung, saya belum pernah memberikan sendiri, katanya anak itu kalau sudah masuk ke rumah bengkok ini pasti gak takut, katanya nurut aja, terus gak nangis katanya. Nah, itu wallahualam dia punya ilmu apa ya, anak bisa nurut. Tapi yang jelas saya dulu posisional kabur, lari-lari, sempet ngumpet juga. Apalagi denger yang nanti buka serbannya ini katanya yang terkenal langka ini. Waktu itu takutan saya, waktu mau diobatin hilang, ngumpet di kolong. Ya, ini adalah gambaran bahwa memang betul ada motivasi untuk menanamkan sebuah keberanian seandainya dilakukan pada masa-masa menjelang balik itu. Ya, kalau kadung balik bagaimana Pak Ustaz? Ya, kalau kadung ya namanya apa-apapun jadinya daripada gak sunat gitu. Ya. Tapi mesti biasanya kalau sudah cukup gede itu tertutup di sunat itu. Ya, kalau gak tertutup anaknya malu, yang memang juga malu. Ya, jadi wala ba'sa an yata'akhkhara ila ma qabla al-buluh. Tidak apa kalau dilakukan sebelum balik. Dan ternyata ikhtatan Nabiullah Ibrahim fi sinni tsamanin. Ternyata Nabi Ibrahim pun pertama sunatnya umur 80 tahun. Ya. Tapi zaman itu ya, jadi rambah-rambah sunat. Tapi karena memang mungkin syariatnya saat itu dimulai ya bisa jadi. Ya, jadi enggak kebayang kalau sekarang. Tapi bisa jadi kalau orang-orang yang apa namanya mu'alaf karena memang sadarnya usia itu ya bisa jadi tahun itu juga disunat. Kemudian dalam satu riwayat juga dikatakan idza aslama ala yadihi annahu kana idza aslama ala yadihi ar-rajul yaqulu lahu alqi anta sya'al kufri wahtatin. Dan riwayat juga dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, apabila ada seseorang yang masuk Islam langsung di tangan beliau, maka beliau berpesan pada orang yang baru masuk Islam itu, hendaklah buanglah ya, angka daripadamu sya'rul kufri wahtatin, buanglah segera dari kamu rambut kekufuran dan segera hitam. Nah, berarti kalau kita lihat hadis ini, orang yang pertama masuk Islam ya disunahkan juga untuk apa, dianjurkan karena Rasulullah perintah ya, buanglah rambut kufur dan khitan. Ya, rambut kufur tapi ya semua rambut yang ada di kita bersihin juga boleh Pak. Gitu. Karena rambut kufur ya semua rambut. Ya rambut kepala, ya rambut-rambut yang lain bersihkan kemudian dia khitan dalam rangka mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, qasdus syarif. Jadi memotong kumis. Ya. Terutama kumis-kumis yang sudah melewati bibir. Ya. Jadi kumis di stik, bahasa kitanya itu di stik, Pak, dirapikan yang sudah melampaui bibir. Adapun al-lihyah fayuhiruha, ataupun jenggot dibiarkan, hatta tambahul wajhu, sehingga kelihatan di wajahnya. Ya, ini sudah pernah saya singgung pada beberapa bulan yang lalu. Ya, hanya persoalannya kalau jenggotnya hanya sedikit, ya, dipelihara ini kalau ngangka itu kurang sedap saja, gitu, Pak. Kecuali kalau apa, jenggot pemain jilat itu, Pak, ya, itu kumisnya juga sedikit, jenggotnya juga sedikit. Tapi kalau yang demen dan dia niatnya sunnah, ya biarin aja. Ya. Yang sedap memang kalau yang bangsa turunan India, turunan Arab, itu, Pak, ya, sedap dilihatnya. Tapi kalau orang-orang, ya maaf, dari Cina, memang dasaran berarti tidak terlalu banyak. Kita sih kalau senang tidak apa-apa. Ya, jadi bisa dipegang-pegang. Ya, walaupun jadi kalau saya pikir, ya, kalau ada angin besar, kiwir-kiwir. Jadi. Ya, tapi tidak apa-apa kalau ya, saya ingin jalan ke sana, tapi yang boleh saja. Dan ada orang yang melihat lagi itu. Artinya dia kelihatan ada dan tumbuh di wajahnya. Ternyata di antara motif kenapa Rasulullah SAW menganjurkan seperti itu, ya ternyata di ujung perintahnya itu Rasulullah mengatakan Khalibu al-Majus. Jadi supaya dibedakan antara kalian dengan orang-orang Majusi, ya, atau bisa jadi orang Yahudi, atau bisa jadi orang Nasrani yang hobinya sebaliknya memperpanjang kumis, ya sampai jepet begitu, Pak, pelintir-pelintir, tapi tidak suka memelihara jenggot. Nah, Rasulullah ingin menunjukkan bahwa bedakan kamu dengan mereka. Nah, saya sering terkritik pertanyaan, kalau tiba-tiba mereka seleranya berubah, gimana, Ustaz? Tiba-tiba mereka senangnya pelihara jenggot saja. Ya. Tapi nyatanya sampai hari ini tidak seperti itu. Ya. Kalau bahkan kalau saya perhatikan para ilmuwan, termasuk orang-orang mereka pun, umumnya ya jenggotan, ya kumisan. Tapi ada yang hanya kumisannya panjang. Nah, ini kadang-kadang karena kita tidak membaca hadisnya, ya menganggap ah itu kan masalah selera gitu. Ya itu bisa jadi selera, tapi kalau kita jalankan dalam rangka mengikuti sunnah Rasul, insya Allah itu jadi bagian sunnah yang ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kadang-kadang kalau belum menjadi biasa juga diidentikan dengan apa namanya sikap-sikap militansi gitu. Wah, di ciri-ciri yang jenggotan ini tandanya militansi. Ya. Terus pernah ada salah seorang ustaz kita diledekin begitu. Ustaz, kenapa ustaz kok memelihara jenggot ini, kan yang melihara ini kebanyakan orang-orang apa? Ya militansi, orang-orang ekstrim, ya gitu. Tapi kebetulan ustaz kita itu cerdas, ditanya. Ya saya karena hobi makan di Kentucky aja, kan yang punya Kentucky juga saya lihat ada jenggotnya juga, jadi saya ya biar bisa ngetop kayak dialah, itu sukses bisnisnya kayak dia. Jawabnya buyon aja, jadi jangan dikira orang yang hobi jenggot itu selalu mesti dikaitkan dengan konotasi yang tidak baik. Jadi dia buyon aja. Jadi nggak masalah, ya, bahkan itu adalah merupakan satu anjuran dari Rasulullah SAW. Yang penting niat dan motivasi kita memang dalam rangka untuk mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam riwayatnya juga itu Khalifu al-musyrikin ahku al-syawarib wa aku al-lahiyah. Bedakanlah antara kamu dengan orang-orang musyrik, yaitu dengan cara menstik, merapikan kumis, dan dengan cara menumbuhkan lihiyah jenggot, atau peliharalah jenggot itu. Inilah bapak-bapak dan ibu-ibu saudara-saudara sekalian. Kemudian Rasulullah melarang dari kebiasaan orang memelihara jambul. Ya, yang dimaksud di sini adalah mencukur sebagian rambut dan menyisakan sedikit di bagian yang lain. Ya, saya pikir tidak hanya muncul saja nih Pak Nyi, sekarang kan ada di belakang sini disisain gitu. Ya, disisain ada rambutnya, sehingga nanti kalau panjang dia panjang sendiri kayak buntut gitu. Yang lainnya dicukur, dipelontos gitu, disisain sebelah mana sedikit di samping itu di mana. Saya tadinya berpikir ini hanya sekedar model-model saja gitu, tapi ternyata Rasulullah SAW melarang hal seperti itu. Kemudian juga Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk tidak semir jenggotnya, ya, juga rambutnya dengan warna yang wajannibu sauda as-sawad, jauhkanlah dari warna hitam. Ya. Adapun menyepuhnya dengan warna coklat atau warna-warna tua, ya, fayuk sinu, ya itu lebih baik. Jadi warna tua tapi tidak hitam. Ya jangan-jangan kalau coklat tua yang dekati hitam juga Pak. Tapi kalau coklat muda ya kayak metal akhirnya. Ya. Saya belum memperdalam apa maksud di antara hikmah hadis ini. Ya, apakah dengan dihitamkannya itu seolah-olah orang tidak mau tua, sehingga rasanya itu mudah terus kayak ingat mati. Sementara ada hadis yang lain bahwa uban ini tidak dicukur, tidak dicabutin. Ya, saya baca di Riyadhus Shalihin, tidak dicabutin, jadi dibiarin aja. Rupanya itu juga tanda-tanda kebesaran, mengingatkan kita bahwa kita sudah mulai tua, berarti sudah dekat pada kubur gitu. Walaupun ya tidak ditentukan soal uban atau tidak. Ya, tapi apakah berkaitan dengan ini? Dengan seolah-olah kalau orang itu dicat dengan warna hitam nggak mau tua gitu. Ya. Tapi mengapa mesti warna lain dengan warna tua yang disukai oleh Rasulullah? Saya belum memperdalam apa yang dimaksud dan hikmah di dalamnya. Tapi kalau seandainya kita mengikuti ya ikuti saja apa yang ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selain hitam, tapi warna-warna yang tua, begitu petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah SAW juga menganjurkan, ini termasuk masih fitrah Pak ya. Fa in baral muslim sya'ra ra'sahu wa lam yahluq yahlaqahu wa lam yahlaq aframahu bidahni wa tasrih. Kalau saja di antara orang muslim membiarkan rambutnya sehingga rambutnya panjang, maka kata Rasulullah tidak walam yahlaqu dan tidak mencukurnya tidak apa-apa. Akramahu, tapi dia tetap memuliakan rambutnya, merawat maksudnya. Maksudnya adalah bidahni wa tasrih, dengan cara menyisir yang rapi dan pakai minyak rambut. Jadi kalau yang senang rambutnya panjang, kata Rasulullah prinsipnya dia harus dirawat, dimuliakan rambut itu dengan rapi dan pakai minyak rambut. Ya, kalau dulu zaman saya masih kecil, orang tua itu pomade, ya, itu pomade, namanya lavender sekalian. Ada tantu, ya, atau sekarang bris. Ya, jadi rapi sehingga dipandang itu enak. Tapi kalau sekarang-sekarang ini yang lagi muda, saya lihat tukang cukur itu berbeda dengan zaman kita, Pak. Anak-anak sekarang itu saya lihat cukurnya malah disisain pinggir-pinggirnya, jadi nggak rata. Kalau dulu kan pinggirnya dirapiin, sekarang malah dibuat pinggirnya dibiarin gitu, kelalaian dan kelalaian. Tapi itu muda, biasanya ya nggak lama gitu. Ternyata petunjuk dari Rasul, ketika kita ingin memanjangkan rambut, silakan, tapi rambut itu dirapikan, gitu. Disisir dan pakai minyak rambut. Kemudian berikutnya yang termasuk bagian dari sunnah adalah taklimul aghafir, memotong kuku. Jadi kuku itu mesti dipotong, dibersihkan, Bapak dan Ibu sekalian. Walaupun saya lihat kebanyakan ibu-ibu itu suka ada dijadikan mode. Ya, kalau katanya kalau dipotong itu jari-jarinya kelihatan, bahasa Jawanya buntek. Dilihatnya itu enggak lentik, itu makanya dipanjangin gitu. Ya, itu ini hampir karena kena mode saja sebetulnya. Ya, jadi jari tangan, jari kiri itu saya lihat kukunya panjang-panjang. Dan itu kadang-kadang rembes juga ke keluarga kita, Pak. Ya. Terutama anak remaja kita, ya, termasuk anak putri saya. Saya ingetin, kalau lihat itu saya ketok, kamu mau ngikutin Rasul sebagai contoh kita atau ngikutin yang lain? Ah, ini model saja, Pak. Ya, bukan begitu, silakan model tapi yang ada contohnya. Jadi mudah sekali mendapat pahala. Ya, terus saya lihat pikir nanti kalau membersihkan buang air bagaimana? Nanti pada masuk situ kotorannya. Yunda lah katanya. Ya iyalah saya bilang. Lalu bagaimana om dibersihin pakai ini kamu pegang-pegang banyak badan nempel di sini di dalam dalamnya masih ada. Ya, dia bilang enggak, saya bilang ya iyalah. Nah, jadi itu mode-mode anak-anak sekarang, tapi kalau dia kita ingatkan, ya biasanya setelah itu dia mau gitu. Ya, tapi melihat lagi teman-temannya beda begitu. Ya, kadang-kadang suka beralasan, ini kan pada saat ini saja, saat dia tidak sholat katanya. Nah, tapi kan kuku panjang tidak mesti pas tidak sholat. Lalu dikasih warna-warna itu Pak ya. Nah, ini bagian dari sebetulnya secara fitrah. Orang itu pasti menginginkan itu digunting. Jadi kalau tidak digunting ya akan menyusahin diri. Ya. Tapi ada alasan juga Pak, satu orang. Ada beberapa yang tidak dipotong. Saya tanya, kenapa kamu gak potong? Saya ini tukang jahit katanya. Kalau ngambil jarum susah kalau gak ada itu. Saya katakan, ya sudah kamu beristihad gitu ya. Kalau tukang jahit itu gak ada kukunya ngambilnya susah katanya Pak, jarum kalau jatuh. Ya saya bilang ada alatnya lah untuk ngambil pakai lem, pakai apa gitu. Tapi tetap yang namanya sunnah Rasul, apa yang jalan Rasul sampai hari kiamat adalah bagian kebaikan yang harus kita jalankan. Kemudian masih banyak di beberapa riwayat, misalnya seperti Rasulullah termasuk orang yang suka dengan wangi-wangian, dan salah satu sunnah apa namanya fitrah juga mencabut bulu ketek, Pak. Ya, mencabut bulu ketek itu ternyata sunnah. Ya, mungkin kalau dicukur tidak, kalau dicukur mungkin akan membuat kita tidak nyaman, Pak. Karena dia rumbunya keras-keras, sehingga membuat kita mungkin ya gatal begitu. Tapi kalau dicabut tidak, ya. Hanya sekarang persoalannya bagaimana cara nyabutnya, ini sudah ada bahan-bahan sudah yang mempermudah. Tapi kadang-kadang sakit. Tapi kalau sudah terbiasa ternyata tidak. Jadi awal-awalnya saja, nanti nunggu lagi seperti itu. Inilah bagian yang disebut dengan adab risal al-fitrah. Jadi adab-adab yang terkait dengan fitrah yang terjadi pada umumnya manusia. Dan ini ada tuntunannya di dalam ajaran Islam. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, waktu kita masih ada sedikit, saya memasuki bab baru saja, biar 1-2 poin nanti dilanjutkan. Selanjutnya adalah bab tentang an-naum, tentang tidur. Jadi adab tentang tidur ini ternyata banyak sekali tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan ketika betul kita laksanakan adab ini, insya Allah akan membawa kebaikan bagi kita. Salah satu dasar yang mengingatkan ayat apa tentang masalah tidur ini, yaitu surat Al-Qasas ayat 73. Allah mengingatkan, wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan dari rahmat yang Allah berikan kepada kita, rahmat Allah yang diturunkan kepada kita adalah ja'ala lakumul laila wan nahara. Allah jadikan ada waktu malam dan ada siang. Litaskunu fihi, agar kamu tenang dengan adanya malam dan siang itu. Kualitas kamu min fadlihi, dan untuk agar kamu bisa mencari rizki daripada Allah, wala'alakum tashkurun, dan agar kalian senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian dalam ayat yang lain juga, wa ja'alna naumakum subata, Allah jadikan tidur kita sebagai satu istirahat. Nah, jadi di antara rahmat Allah kepada kita, Pak, dijadikan malam dan siang. Ini kadang-kadang kita tidak menyadari. Coba bayangkan kalau siang terus, Pak. Hari-hari kita siang terus. Ya. Apalagi kalau kebetulan siangnya itu siang yang panas. Ya Allah. Ya. Tidurnya gimana kita? Habis itu datang waktu malam. Ya, mata kita terkantuk, kemudian tidur dengan nyaman. Dan kemudian kita bangun sehat lagi. Subhanallah. Tapi kadang-kadang karena kita tidak memperhatikan hal-hal seperti ini, karena sudah biasa menganggap, atau sebaliknya malam terus, ya kita nggak pernah dapat matahari malam terus, ya mungkin kehidupan yang seperti ini jauh dibandingkan dengan siangnya normal, malamnya normal, ya. Nah, di antara adab-adab tidur. Yang pertama, anna yu'akhir naumahu ba'da sholatil isya illa li darurati kamudah pada di ilmin. Pertama, adab tidur itu tidak mengakhirkan tidurnya setelah selesai sholat isya. Jadi tidur itu tuntunan syariat dari Rasulullah SAW, kalau bisa enggak malam-malam, Pak. Tidak mengakhirkan selesai isya. Nah ini. Kemudian illa li darurati kamu dzakara fi ilmin, kecuali darurat karena kita ngaji juga. Jadi kalau tidak ada agenda, yang terbaik tidur itu awal gitu. Karena biasanya keuntungannya, Pak, kita bisa salat malam. Kalau coba aja tidur habis isya, nanti jam 3 sudah bangun kelipekan, Pak. Dan itu tidak ada yang lebih nikmat kecuali ngambil air wudhu dan salat malam. Tapi kalau tidurnya sudah jam 12, sulit bisa bangun subuh saja sudah nikmatnya luar biasa, asal tidak kesiangan lagi. Ya. Jadi ternyata tuntunannya adalah tidak mengakhirkan tidur setelah isya, kecuali limudakarati ilmin, untuk kajian satu ilmu, au muhadatsati dhaifin, atau ada tamu. Ya, tamunya kebetulan yang teman baca waktu ampun dan ya 2-3 hari yang lalu saya dapat tamu yang temannya bukan tamu. Dan saya sudah muak-muak dia enggak paham terus sih. Ya, saya sudah berdoa, yang mata saya sudah saya tahan-tahan. Akhirnya tidur jam 1, Pak. Nah, saya kebiasaan kalau sudah jam 1 baru tidur, malah susah tidur. Ya, nah ini. Ya, cuma tidak apa-apalah, tamu ini enggak lengganan. Gitu. Kali-kali mungkin dia kangen atau apa. Dan nyampenya juga memang sudah 9:30, Pak. Kalau nyampenya maghrib, mungkin sudah saya ingat, nyampenya 9:30. Terjauh lagi. Ya, tidak apa-apalah. Jadi kalau bisa tidur itu tidak malam-malam, kecuali ada tadi kajian ilmu atau ada tamu secara khusus. Kemudian awal satu ahli atau memang sedang bercengkrama dengan keluarga. Kadang-kadang susah Pak ketemunya anak gitu. Nah, malam itu khusus kita agak malam ya, saling apa cerita, saling komunikasi kira-kira seperti itu. Ya, tapi secara umum petunjuk di dalam ajaran kita sholat lebih awal itu lebih utama. Dan kalau kita buktikan, insya Allah banyak kita rasakan kenikmatannya. Ya, pertama tadi cukup tidur kita, kemudian kita berpeluang untuk bangun malam, sehingga kita pun bisa sering-sering menjalankan qiyam lail. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Barzah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kana yaqra'u nauma qabla salatil isya wal hadits ba'daha. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai atau membenci tidur sebelum isya, dan kemudian tidak menyukai banyak cerita, banyak ngobrol sesudah isya. Jadi ya kalau sebelum isya tidur kan takut kebablasan gitu Pak. Ya, Rasulullah nggak suka karena bisa jadi kebablasan. Ya. Tapi ya dalam kondisi tertentu apa boleh buat, capeknya bukan main, pulang ke rumah langsung saja. Ya, nah tapi begitu kita tidur pesen Pak, bangunin nanti atau pasang speaker gitu. Jangan sampai habis maghrib itu bangun-bangun itu ya isyaknya lewat. Tapi biasanya ya saya lihat suka nggak bisa kita kalau belum sholat isya itu. Ya pikir terus nanti kebablasan gimana, kita nunggu saja lah isya dulu baru setelah itu tidur. Ya, jadi Rasulullah termasuk tidak suka orang yang banyak bercakap, banyak cerita sudah bisa. Kecuali tadi ada hal-hal tertentu yang bisa manfaatnya jelas dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Seperti sedang mengkaji ilmu, ada tamu khusus, atau ada memang kepentingan keakraban dengan keluarga. Kemudian yang kedua, an yastahida fi an la yanamu illa ala wudhu'in. Bersungguh-sungguh untuk tidak tidur kecuali sebelumnya berwudu. Jadi kalau bisa seperti itu, karena dengan wudu itu kan kita bersih Pak. Ya, secara lahir paling tidak. Ya. Jadi an yastahida untuk sungguh-sungguh fi an la yanam illa ala wudu'in. Untuk tidak tidur kecuali dengan wudu. Jadi kalau bisa wudu ya wudu aja. Kalau terkadang apa begitu tidur kemudian tidak bangun, masya Allah, ya pas tidur tidak bangun nanti di hari kiamat gitu. Kan nikmat juga tidurin dalam keadaan berwudu. Liqauli Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya dari ada dasarnya dari hadis Rasulullah, lil Barra bin Azib, kepada seorang sahabat yang namanya Barra bin Azib radhiyallahu anhu, idza ataita masjidaka fatawaddo wudu agar tisolat. Kata Nabi, jika kamu sudah datang waktu siap-siap tidur, fatawaddo, maka hendaklah kamu wudu tisolat, yaitu wudunya orang sholat. Ya, jadi ini sebagai satu keutamaan saja, dan ini hadisnya muttafaqun alaih, sahih ya, Bukhari dan Muslim. Jadi kalau itu memang bisa kita jalankan, saya pikir tidak ada halangan Pak. Toh kita air gampang gitu. Kecuali kalau masa paceklik barangkali mendingan airnya buat minum gitu. Jadi kalau kita gampang dan sekaligus juga membersihkan, mungkin ibu-ibu juga ada hikmahnya ya. Sehingga menjelang tidur itu kondisi badannya bersih ya, wajahnya bersih dan bersih karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, an yanama ibtida'an ala syaqqatil aiman. Tidur itu mulai lebahnya di bagian kanan dulu. Jadi mulai lebahnya kanan dulu, Pak. Ya, soal nanti gelombang sana, gelombang sini, ya itu sudah tidak terkendali lagi. Kalau harus tangan terus, ya repot juga, Pak. Karena nggak semua orang bisa begitu. Ada sih yang begitu nempel, udah begitu terus. Tapi umumnya kan nggak belangsatan, ngomong belangsatan. Kalau itu banyak nyamuk. Ya, tapi yang paling penting memulainya ini. An yana ibtida'an ala syaqqatil aiman. Jadi memulai dengan bagian kanan. kemudian wala ba'sa an yatahawala ila syaqqihi al aitar bima ba'daha bima ba'da. Jadi tidak apa-apa nanti kemudian bolak ke sana balik ke sini. Tapi yang penting memulainya dari sebelah kanan. Ini juga ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah, tsumma ittaja'a 'ala syaqqatil aiman." Ya, jadi dasarnya jelas. Kemudian meletakkan bantal juga di sebelah kanan, berarti muka bagian kanan. Ini bagian yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memulainya dengan bagian kanan sehingga posisi bantal adalah ada di sebelah pipi bagian kanan. Kemudian setelah itu berubah itu tidak mengapa. Kemudian yang keempat, mungkin sampai empat saja karena sudah mau jam 6. La yaqdi ala batnihi asna naumihi lailan wa la nahara. Yang keempat itu jangan tidur telungkup. Ya, telungkup berarti perutnya nempel di bawah. Baik tidur malam maupun siang. Ya kayak kalau bayi sih enggak apa-apa tengkurap, kalau udah gede jangan tengkurap. Ini adalah bagian yang petunjuk Rasulullah sallallahu. Ini ada satu riwayat Rasulullah bersabda innaha ghaz ghaz atu ahli nar, Rasulullah. Itu tidurnya orang ahli neraka. Punya hadis seperti itu. Nah, terus kemudian waqala innaha ghaz atun la yuhibbu Allah azza wa jalla. Itulah tidur yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau bisa tidur kita tidak apa itu tengkurap. Ya kalau bayi tidak apa-apa katanya, kalau bayi itu sekarang untuk menguatkan ini katanya pernapasan apa jantung, sehingga kalau dulu bayi itu lumah begitu menghadap ke atas, kalau sekarang disuruh tengkurap. Ya katanya dia kan kalau dia masih kecil gitu, karena supaya posisi-posisi apa aja kuat dia. Tapi ternyata saya baca hadis ini, ya kita hindarkan kalau Rasulullah menyebut innaha ba'jatu ahli nar. Innaha ba'jatun la yuhibbu Allah. Allah tidak suka. Jadi ini adalah bagian yang kita upayakan untuk kita hindari. Karena waktu bapak-bapak dan ibu sekalian, seharusnya ada masih berapa poin lagi, masih banyak. 6-7. Masih ada ya sekitar 10 poin lagi, mungkin kita bisa lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Jadi baru terakhir bab tidur dan dimulai dari apa tadi, tidak malam-malam tidur itu kecuali ada halangan tertentu. Kemudian bersungguh-sungguh untuk tidur dalam kondisi punya wudu. Kemudian memulai tidur dengan merebahkan bagian kanan, juga membantali bagian kanan atau muka kita. Kemudian yang keempat, tidur kita tengkurap. Baiklah bapak-bapak dan ibu saudara sekalian, meskipun ini adalah bagian yang sering kita atau pernah kita dengar, tapi dengan kita kaji kembali mengingatkan kita semangat lagi untuk ya mengikuti apa yang menjadi tuntunan dan adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, karena semuanya pasti ada hikmah. Dan selain itu kita hanya berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, bahwa hidup kehidupan kita ini akan punya makna ketika semua kita niatkan dalam rangka untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-Ibu sekalian.